Mitra bisnis, mega proyek tol Trans Jawa terancam mangkrak karena masalah klasik pembebasan lahan yang tersendat. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto merasa pesimis soal pembebasan lahan ini. Padahal tol Trans Jawa ini sudah sangat dibutuhkan dan Indonesia kini sudah jauh tertinggal dibanding negara lain di bidang infrastruktur. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Indomobil Sukses Internasional, Gunadi Sinduwinata. Pak Gunadi, apa komentar Anda? Begini, sebetulnya kita melihatnya bukan hanya masalah megatol ya, tapi secara umum infrastruktur kita bagaimanapun juga harus dikembangkan dengan baik, ya kan? Nah, itu kan menjadi urat nadi kita, menyebabkan kita sanggup bersaing. Karena jalan raya, khususnya apalagi tol Trans Jawa ini kan urat nadi ekonomi semua. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di situ waktu Idul Fitri dan sebagainya itu kan banyak. Karena masalahnya tidak ada sarana yang memadai gitu. Dari untuk menampung jumlah kendaraan yang banyak maupun juga untuk menunjang supaya sistem logistik kita jadi kompetitif gitu. Nah, kita mau bersaing dengan siapapun juga, masalah utama ketidak daya saingan kita berada di logistik yang harganya 30% lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga. Ya, kita banyak dengar jeruk dari Jawa Timur ke Jakarta pun juga lebih mahal dari Guangzhou ke Jakarta begitu. Nah, ini masalahnya semua berada pada infrastruktur yang tidak terbangun secara memadai begitu. Maka apapun juga alasannya, baik itu pembebasan tanah, kesediaan lahan, kesediaan dari dana dan sebagainya, ini semua harus menjadi konsentrasi dan menjadi dijabarkan menjadi bagaimana dia harus realisasikan begitu. Ini penting, bukan hanya kita mau bikin mega tol Jawa, Trans Jawa gitu ya, tapi pelaksanaannya kita tidak atur, kita tidak jadwalkan, pasti itu kan akan menjadi masalah. Berarti ada masalah di dalam merealisasikan dan mengimplementasikan peraturan begitu. Sesimpel itu sebetulnya. Kita melihat di jalan raya juga sama. Peraturan jalan raya ini, kenapa jalan ini menjadi macet? Bukan hanya karena banyaknya kendaraan saja, tapi peraturan lalu lintas tidak ditegakkan secara baik. Itu juga menjadikan masalah. Jadi maksud saya, implementasi dari peraturan yang begitu bagus, itu pun juga harus konsisten. Rencana kita itu bisa terrealisasi dengan baik gitu. Menurut Bapak, apa yang menjadi kendala utama dalam pembebasan lahan di Indonesia? Tapi pasti di situ ada antara kewajiban untuk kepentingan umum dan kompensasi untuk kepemilikan. Berarti di situ ada yang tidak pas. Tentu harus dicarikan jalan keluar yang tepat begitu. Di luar negeri bisa kok. Setiap tahun tambah sekian ribu kilometer. Artinya mereka yang digusur itu diberikan, dipindahkan tempatnya, dan tempatnya yang baru itu 1,5 kali lebih besar. Dan kalau dia tidak keluar pada saat ditentukan, dia akan langsung berhadapan dengan hukum. Ini artinya ketegasan ada, tapi kompensasi juga jalan. Yang semacam ini tentu kan hak masyarakat pun juga harus dihargai gitu. Tapi kepentingan umum pun juga harus dijunjung tinggi. Boleh beri gambaran, Pak, jika hanya dengan infrastruktur yang ada saat ini, apa dampaknya terhadap perkembangan ekonomi kita sendiri? Terutama justru itu berada pada ujungnya adalah daya saing kita. Katakan tidak usah Trans Jawa, nah. Katakan sekitar Jakarta saja. Kalau kita sekarang kan sudah tidak bisa sama sekali memprediksi jam berapa kita bisa sampai pada tempat tujuan. Tidak bisa, karena kita ternyata membutuhkan waktu jauh lebih panjang dari perkiraan, dan itu semua ujung-ujungnya adalah pemborosan. Pemborosan artinya kos kita untuk transportasi tinggi. Berarti biaya produksi kita yang berhubungan dengan transportasi itu pun juga akan tinggi begitu. Nanti sebentar lagi kalau ekonomi luar ini bangkit, kita tetap 6,3%, bagaimana kita bisa bersaing gitu? Tidak mungkin. Jadi itu pun juga harus diselesaikan. Sebetulnya bukan hanya mengejar panjang jalan dan lebar jalan di dalam kota Jakarta maupun juga seluruh Indonesia ini aja, tapi semua masalah yang timbul itu juga gara-gara karena peraturannya tidak ditegakkan secara benar di jalan raya sekalipun. Demikian Komisaris Indomobil Sukses Internasional, Gunadi Sinduwinata. Saya Wendy Lim.